Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada hari ini, hari yang paling mulia dari setahun, hari yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, demikian pula dinyatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dari sahabat Abdullah bin Qurd radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, inna a'zama al-ayyam indallahi azza wa jal yaum an-nahr. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hari nahr, hari Idul Qurban. Demikian pernyataan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena pada hari ini jamaah haji mereka melaksanakan ramyul al-jamrah, melempar batu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada hari ini pula, mereka akan melakukan nahr, menyembelih hadi mereka. Demikian pula pada hari ini mereka akan melakukan tawaf ziarah. Demikian pula pada hari ini mereka akan melakukan sa'i dan tahallul. Ini yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka. Demikian pula disyariatkan bagi umat Islam secara umum yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji pada hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yang merupakan salah satu syiar Islam, yang merupakan ibadah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah menyembelih kurban. Yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah serta menyembelihlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini yang dibuka didahului dengan hari Arafah, di mana jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Tidak ada hari pada hari Arafah tersebut yang lebih banyak manusia yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Demikian pula disyariatkan bagi kaum muslimin secara umum yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka disyariatkan untuk berpuasa di hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, saumu yaumi Arafah ahtasibuhu yukaffiru as-sanah al-madiyah was-sanah al-baqiyah. Puasa pada hari Arafah Aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghapuskan dosa setahun yang lalu, demikian pula dosa setahun yang akan datang. Inilah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hari Arafah sebagai penghapus dari dosa-dosa kita, sebagai pensuci dari jiwa-jiwa kita dari berbagai bentuk kemaksiatan, kesyirikan dan kebid'ahan, agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masuk pada hari ini, hari Eid al-Adha, yang merupakan hari yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disusul dengan 3 hari berikutnya, hari atau ayyam at-tashriq, hari-hari tashriq, yang disyariatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang berkurban, yang tidak mampu ataupun mendapatkan suatu halangan, tidak bisa menyembelih pada hari yang pertama, pada hari Eid, disyariatkan bagi mereka untuk menyembelih kurban tersebut pada hari-hari tashriq tersebut. Sebagaimana pula hari-hari tashriq itu adalah ayyam aklin wa syurbin, merupakan hari yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bergembira, untuk bersenang-senang dengan apa yang Allah halalkan, makan dan minum. Rasulullah alaihissalatu wassalam juga mengingatkan bahwa hari-hari tersebut adalah selain dari hari untuk makan dan minum, dilarang padanya untuk berpuasa, disyariatkan bagi kita semuanya untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, untuk membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 hari yang disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, Yaum Arafah, wa yaum an-nahr, wa ayyam tashriq, iduna ahlul islam. Yaum aklin wa syurbin. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, hari Arafah, kemudian hari Nahr, hari Idul Adha, kemudian hari Tashriq, itu merupakan Eid bagi kaum muslimin. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semestinya bagi kita semuanya untuk semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dikaruniakan kepada kita semua agama yang sempurna, agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmat bagi kalian, dan aku ridho, Allah subhanahu wa ta'ala ridho Islam sebagai agama kalian. Demikianlah dinyatakan oleh orang-orang Yahudi ketika mendengar ayat ini. Mereka mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya kami tahu pada hari tersebut turunnya ayat ini, kami pasti akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Ini merupakan keistimewaan dan kelebihan kaum muslimin, demikian pula agama Islam. Maka bersyukur terhadap nikmat ini adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya, mengakui bahwa itu merupakan rahmat dan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula memperbanyak pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut-nyebut nikmat tersebut sebagai bentuk syukur, bukan sebagai bentuk kesombongan ataupun angkuh membanggakan diri di hadapan umat manusia. Demikian pula bersyukur atas nikmat tersebut dengan mempergunakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang bersyukur, Allah pasti menambahkan kenikmatan kepada orang tersebut. Allah mengatakan, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti, kata Allah subhanahu wa ta'ala, La azidannakum, pasti aku berikan tambahan kepada kalian. Namun jika kalian kufur, maka sungguhnya azabku amatlah pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara nikmat pula yang Allah karuniakan kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Yang Allah turunkan kepada kita. bukan semata-mata sebagai hiasan yang digantungkan di mobil ataupun digantungkan di rumah. Namun Al-Quran tersebut diturunkan agar kita membacanya, agar kita menelaahnya, agar kita memahaminya, kemudian kita mengamalkannya. Al-Quranul Karim yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mencakup tiga perkara. At-tauhid wa amr wa nahi thumma al-qasas. Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengandung tauhid, perintah-perintah tentang tauhid, balasan-balasan ahli tauhid, kemudian mengandung perintah dan larangan terkait dengan syariat, dan mengandung pula kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan nabi-nabi Allah ataupun orang-orang soleh, yang semestinya kita baca, kita renungkan, kemudian kita ambil pelajaran darinya. Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh, pada kisah-kisah tersebut terdapat teladan bagi orang-orang yang berakal. Di antara kisah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim ketika dia bertemu dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia menjamu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat adab bagi kita semuanya untuk meneladinya, untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikisahkan boleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia berdialog, berdebat dengan raja yang kafir yang mengaku dirinya sebagai raja, sebagai Tuhan. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mencontohkan kita semuanya. Bagaimana beradab dengan orang tua kita. Bagaimana beradab dengan anak-anak kita. Dan lain sebagainya dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Pada kisah-kisah tersebut terdapat suri tauladan yang terbaik bagi kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang diri Nabi Ibrahim AS. Allah mengatakan, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, dia adalah imam, dia adalah pemimpin, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Demikian pula ulama yang lainnya, di zaman itu tidak ada yang beriman. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada yang memeluk agama Islam kecuali Ibrahim bersama dengan istrinya dan keponakannya, yakni Nabi Lut alaihissalam. Perhatikanlah keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, inna Ibrahima kana ummah. Dia adalah ummah, seorang pemimpin, seorang qudwah, seorang teladan bagi kaum muslimin dan kaum mukminin. Demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka membanggakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apakah mereka layak menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah mengatakan, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim bukanlah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Sesungguhnya dia adalah hanif. Ibrahim adalah hanif yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memalingkan segala bentuk peribadahan hanyalah ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah seorang muslim, orang yang pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bukanlah orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Dia senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun minal musyrikin. Dia bukanlah orang musyrik. Demikianlah yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menjadi qudwah, menjadi teladan bagi umat manusia setelahnya. berjalan di atas tauhid, mendakwahkan tauhid, mengajak ayahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak raja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah ketika Ibrahim, ingatlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah tentang Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya dia adalah siddiqan nabiyya, benar-benar jujur, dan dia adalah seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ketika dia mengatakan kepada ayahnya, ya abati, perhatikanlah bagaimana bimbingan beliau dengan sebutan yang lembut, ya abati, wahai ayahku. Duhai ayahku, mengapa engkau beribadah kepada makhluk yang tidak bisa melihat, mendengar, tidak bisa pula memberikan manfaat kepadamu. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku suatu ilmu, suatu syariat, suatu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Ya abati la ta'budi syaitan innahu kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau beribadah kepada syaitan, sesungguhnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, wahai ayahku, sungguh aku takut engkau ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak orang tuanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban ayahnya Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar? Qala araghibun anta an alihatina ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak. Kata Azar menjawab seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah engkau benci terhadap sesembahan kami, apa yang kami ibadahi? Kemudian Allah menyebutkan dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya. Kemudian akhir dari dialog tersebut, setelah melihat bahwa ayahnya tidak bisa lagi menerima seruan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, perhatikanlah jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala salamun alaik, semoga keselamatan, semoga engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya untuk senantiasa mendapatkan hidayah, untuk senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sepenggal ayat ini atau beberapa ayat ini kita bisa memetik faedah bagaimana seorang muslim, seorang anak, bermuamalah dengan ayahnya walaupun dia adalah orang kafir, walaupun dia adalah orang musyrik, hendaklah dia mempergaulinya dengan pergaulan yang baik, menyeru dengan seruan yang baik, dengan ucapan yang baik, bersemangat untuk memasukkan orang tuanya ke dalam agama Islam. Namun perhatikanlah, perhatikanlah ketika sang ayah tidak lagi menerima seruan anaknya, dia tetap berusaha untuk mendoakannya, berlaku baik kepadanya, berlaku sopan santun kepadanya, dengan harapan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada akhir dari kisah yang Allah sebutkan tersebut, ketika Ibrahim alaihissalam telah berusaha untuk mendakwai ayahnya, Demikian pula telah berusaha untuk mendakwai kaumnya. Dia berpisah dari ayahnya. Demikian pula dia berpisah dari kaumnya. Kemudian dia berhijrah meninggalkan kaum tersebut. Apa yang didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam? Wa a'tazinikum ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku meninggalkan kalian dan ibadah-ibadah kalian menuju negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perginya diriku dari kalian Allah memberikan keberkahan, memberikan jalan keluar, memberikan keutamaan yang Allah inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Falamma tazalahum mamma ya'buduna min dunillah wa habana lahu Ishaq." Kemudian ketika dia telah meninggalkan kaumnya, meninggalkan ayahnya dan kaumnya, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya Ishaq alaihissalam. Demikian pula mengaruniakan kepadanya Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah sebutkan pada ayat yang lainnya, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Kami berikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak. Seorang anak yang bijaksana. Seorang anak yang cerdas. Demikian pula, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Dan kami berikan kabar gembira kepadanya. Seorang anak yang berilmu. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan gulam alim itulah Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ganti dengan domba. Demikian pula gulam alim, seorang anak yang berilmu, terlahirlah dari Ibrahim, dia adalah Ishaq. Dan setelah Ishaq lahirlah Ya'qub, dan dari Ya'qub terlahirlah keturunan Bani Israel, yang mana tidak ada nabi setelah mereka, tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim, melainkan semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, baik dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam maupun dari keturunan Nabi Ismail yang terlahir dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa rahasia dari perkara tersebut? Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memiliki anak yang saleh. Memiliki putra yang saleh yang mendukung ayahnya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibrahim alaihissalam mendatangi Nabi Ismail, ketika menyampaikan bahwa dia melihat dalam mimpinya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, apa sambutan sang anak? Anak tersebut adalah anak yang berbakti, anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendukung ketaatan yang semestinya dilakukan oleh sang ayah. Apa yang menjadi sebab hal tersebut sehingga Ibrahim alaihissalam memiliki anak-anak yang berbakti, bahkan anak-anak yang saleh, bahkan terlahir darinya para nabi dan para rasul, tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia menjalani tauhid. Tidak lain dan tidak bukan melainkan karena dia berpegang teguh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seorang pun. Demikian pula, perkara berikutnya adalah ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya. Demikian pula meninggalkan kaumnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan hal yang lebih baik. Ketika dia meninggalkan ayah dan keluarganya, meninggalkan ayahnya dan kaumnya, dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikanlah bagaimana ganti yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, berupa putra-putra yang berbakti, berupa putra-putra yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah dipetik faedah yang besar bagi umat Islam semuanya, agar kita berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh Ibrahim alaihissalam, meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan dan meninggalkan orang-orang yang berbuat syirik. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, fa innaka la tada'a syai'an lillahi illa badallahu laka ma huwa khairun lak. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan memberikan hal yang lebih baik dari yang engkau tinggalkan. Perhatikanlah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang dikucilkan oleh kaumnya karena kaum tersebut berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan kaum tersebut dan bersembunyi, melindungi diri mereka di gua Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan karunia kepada mereka. Demikian pula Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika menyembelih kudanya, kuda yang melalaikan dirinya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ganti dengan nikmat yang lebih besar. Kuda tersebut disembelih oleh Nabi Sulaiman, kemudian Allah ganti dengan angin yang berhembus dengan kecepatan yang semestinya ditempuh dalam satu bulan, cukup ditempuh dengan angin tersebut. Demikian pula Maryam alaihissalam yang telah menjaga kemaluannya dari perbuatan kotor, Allah karuniakan kepadanya seorang putra, seorang nabi dan seorang rasul, dan contoh-contoh yang lainnya sangat banyak. Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang mukmin meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa kesyirikan, baik berupa kebid'ahan, baik berupa kemungkaran, ketika dia meninggalkan perkara tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hal yang terbaik. Maka ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga diri-diri kita dari kesyirikan, menjaga diri-diri kita dari kebid'ahan dan kemaksiatan, dan menggunakan segala nikmat-nikmat kita yang semestinya kita pergunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada hari ini, demikian pula hari-hari berikutnya, merupakan hari raya bagi kita semuanya. Hari makan dan minum. Namun ingat, pada hari ini pula, disyariatkan bagi kita semuanya, untuk bertakbir dan bertahmid, memuji Allah, membesarkan Allah, di saat kita berada di rumah kita, di atas kendaraan kita, dimanapun kita berada, yang diistilahkan dengan para ulama dengan takbir, untuk melaksanakan mengucapkan takbir yang bersifat mutlak. Demikian pula disyariatkan bagi kita semuanya untuk bertakbir setelah sholat lima waktu. Maka hendaklah kita bersemangat dalam perkara ini untuk menghidupkan takbir tersebut. Demikian pula syariat-syariat yang lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada khutbah ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung dan selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.